Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar dan tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita, teman lama saya ada Talita Latif. Assalamualaikum Talita. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir di Tafsir Al-Misbah. Sama-sama. Simpan dulu pertanyaannya ya Talita. Iya dong. Baik, kita akan membahas Surah Asyura. Kali ini dimulai dari ayat ke-13. Secara garis besar, intinya semua Rasul itu meminta kita semua mengabdi kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa. Seperti apa? Silakan tausiahnya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita, ayat ke-13. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fi. Syara'a lakum, kata syara'a seakar dengan syariat. Syariat itu apa? Orang kata agama. Kita lihat dulu. Syariat itu sebenarnya dari segi bahasa berarti jalan menuju sumber air. Dua hal yang kita ingin garis bawahi. Yang pertama jalan. Agama itu jalan. Jalan yang mengantar Anda kepada sumber air. Air itu sumber kehidupan. Yeah. Tidak ada yang hidup kecuali bersumber dari air dan membutuhkan air. Agama itu jalan menuju sumber kehidupan rohani. Ini Allah telah mensyariatkan untuk kamu. Dalam arti telah menetapkan jalan untuk kehidupan kamu, kehidupan rohani kamu yang sejahtera. Kapan itu? Sesuai dengan apa yang diwasiatkan kepada Nuh. Wasiat itu adalah pesan yang kukuh. Saya wasiatkan Anda bertakwa. Tapi kalau pesan-pesan biasa bukan wasiat. Tolong belikan ballpoint di sana. Itu bukan wasiat. Tapi kalau wasiat, tolong perhatikan ibumu. Ya kan? Itu pesan yang kuat. Agama itu pesan Allah yang kuat. Sebagaimana dia telah mensyariatkan, bermula pada apa yang diwasiatkannya kepada Nabi Nuh. Demikian juga yang kami wahyukan kepadamu. Mari kita lihat. Kepada Nabi Nuh, Allah berkata kami wasiatkan. Kepada Nabi Muhammad, kami wahyukan kepadamu. Apa bedanya? Wahyu itu hubungan langsung antara Tuhan dengan Nabi. Wasiat boleh jadi melalui orang lain. Wasiat boleh jadi tidak sedetail dan tidak sepasti redaksinya dengan apa yang disampaikan. Tapi kalau wahyu yang diberikan pada Nabi Muhammad itu bersumber langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dan apa yang disampaikan itu persis sama dengan apa yang dikehendaki Allah. Wa ma awhayna ilaika. Kemudian dia lanjutkan. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan juga syariat Allah itu apa yang diwasiatkannya kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Menarik. Nuh itu adalah rasul pertama. Adam nabi. Nuh rasul pertama. Di sini ada disebut 5 nama rasul. Nuh, Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, dan Isa. Nabi dan Rasul itu banyak tokoh-tokohnya kelima orang ini. Itu dinamai Ulul Azmi Minar Rasul. Tokoh-tokoh dari para Rasul. Nah, menarik, setelah disebut nama Nuh, disebut Nabi Muhammad, baru disebut lagi Ibrahim, Musa, dan Isa. Kalau mau mengikuti perurutan, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Ya kan? Baru Muhammad. Ya. Tapi Nabi Muhammad disebut sebelum Nabi yang lain. Ibrahim. Okay. Yang disebut pertama Nuh dan yang terakhir. Kemudian disebut yang tengah. Untuk menekankan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Oh. Jadi jangan duga yang terakhir ini menyimpang dari itu. Prinsip-prinsip ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh sama dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sehingga otomatis sama juga dengan yang disampaikan oleh Musa, Ibrahim, Musa, dan Isa. Karena itu tidak keliru kalau dikatakan bahwa sebenarnya agama Islam itu adalah agama para nabi. Nah, memang Nabi Muhammad menggambarkan bahwa Islam ini bangunan. Setiap nabi diberi ajaran. Mereka membangun bangunan. Datang sesudahnya, lanjutkan bangunan itu. Datang sesudahnya, lanjutkan. Ketika sampai masa Nabi Isa, itu bangunan udah selesai kecuali satu lubang kecil, satu bata. Maka saya datang meletakkan bata itu sehingga bangunan Islam itu sudah sempurna. Ketika Nabi melakukan haji wada, dinyatakanlah bahwa Islam telah sempurna. Wasiatnya, tegakkanlah agama, jangan bercerai-berai menyangkut agama. Nah, ada prinsip-prinsip ajaran agama pada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh yang jangan pisah-pisah menyangkut hal itu. Apa itu? Keesaan Tuhan. Ya. Apa itu? Ada hari kemudian. Jangan berselisih menyangkut itu. Apa itu? Percaya pada nabi-nabi. Jangan beda-bedakan nabi. Apa itu lagi? Percaya ada kitab suci. Bukan. Ya kan? Itu percaya ada takdir. Baik dan buruk. Sebagainya. Itu semua sepakat. Percaya atau harus menegakkan akhlak yang baik. Semua mengajarkan itu. Nah, rinciannya kita bisa beda-beda. Puasanya beda dengan kita. Salatnya beda. Semua ada salat, semua ada puasa, semua ada zakat. Tapi beda-beda. Jangan berselisih dalam prinsip-prinsip. Kalau dalam rincian bisa jadi beda-beda. Kabur alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Orang-orang musyrik merasa angkuh untuk menerima apa yang kamu ajak mereka untuk meyakininya. Merasa angkuh untuk berkata Tuhan itu Maha Esa. Merasa angkuh untuk menerima bahwa engkau adalah nabi dan utusan kami. Merasa angkuh untuk menerima ada hari kemudian. Demikian seterusnya. Kabur alal musyrikina ma tud'uhum ilaihi. Allahu yajtabi ilaihi mayyasha wa yahdi ilaihi mayyunib. Allah yang memilih untuk menuju ke hadiratnya siapa yang dikehendakinya. Dan dia yang memberi petunjuk kepadanya untuk orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Saya kira ayat kita. Kita tahan dulu sampai di situ. Pak Kuras, nanti kan kita lanjutkan lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Maka mereka semua akan diberi putusan. Ini benar, ini salah. Ya. Tetapi ada keputusan Allah. Bahwa menentukan yang benar dan yang salah itu bukan di dunia. Dari studio Metro TV, Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Ada Pak Kurais, ada Talita, ada saya Hilbram Dunar. Dan di segmen kedua ini, saya akan langsung beri kesempatan untuk Talita bertanya kepada Pak Kurais. Silahkan. Iya, thank you, Pak. Jadi, Pak, aku pengen tanya deh Pak Kurais. Kalau pada zaman Nabi itu, mujizat itu kan lumrah. Kalau misalnya pada masa era di zaman sekarang, mujizat itu ada nggak sih sama orang biasa seperti kita gitu? Iya. Tergantung dari apa yang kita maksud dengan mukjizat. Nah, kita lihat sekarang. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan pihak lain guna meyakinkan dia bahwa apa yang saya sampaikan ini benar. Mukjizat itu juga adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Kalau dalam istilah agama, mukjizat itu adalah bukti yang ditampilkan oleh Nabi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain dengan tujuan, dengan tujuan meyakinkan orang lain bahwa dia adalah utusan Tuhan. Jadi kalau saya berkata masih ada mukjizat sekarang atau tidak, berhubung karena saya berkata bahwa tidak ada lagi nabi sesudah nabi, maka tidak ada lagi mukjizat dalam pengertian yang tadi ini. Iya. Bukti yang melemahkan sehingga tidak mampu untuk membuktikan bahwa dia rasul, ya kan? Tidak ada lagi mukjizat. Tetapi kalau ada hal-hal yang luar biasa yang bisa terjadi pada seseorang atau disodorkan oleh seseorang kepada orang lain yang menunjukkan bahwa itu dia tidak mampu lakukan, bisa saja terjadi. Iya kan? Itu juga disebut mukjizat. Itu disebut mukjizat dari segi bahasa. Yeah. Karena mukjizat adalah dari kata ajaza, lemah, tidak mampu. Saya bisa berkata begini, saya lebih hebat dari Anda. Kan? Iya. Yeah. Saya bisa bahasa Arab, Anda enggak bisa. Iya. Yeah. Anda bungkam enggak? Iya. Nah, itu berarti saya melemahkan Anda dan menantang Anda untuk mengakui saya bahwa memang Anda bisa bahasa Arab, tidak. Tapi bukan dalam konteks membuktikan bahwa saya rasul. Iya. Ya, itu mukjizat begitu. Ah, karena itu di kamus bahasa Indonesia juga pun ada bahwa kemajuan ekonomi Jerman setelah kehancurannya adalah mukjizat. Sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Iya. Itu mukjizat dari segi pengertian bahasa. Iya. Bukan dari segi agama. Nah, tujuan mukjizat dari segi agama itu membuktikan bahwa rasul itu benar. Iya. Buktinya dia tidak bisa melakukan hal semacam itu. Buktinya ini adalah mandat, surat mandat dari Tuhan bahwa dia adalah utusannya. Saya kira begitu. Okay, kita lanjutkan lagi Pak Quraisy. Okay, kita lanjutkan lagi. Mereka tidak berselisih, lanjut lagi, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Mereka berselisih dalam rincian ajaran agama atau dalam prinsip-prinsip ajaran agama. Sebenarnya mereka tidak berselisih kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka. Nah, ini buruknya. Anda sudah tahu masih mau berselisih. Iya kan? Yang kebanyakan kayak gitu ya. Ya, kebanyakan gitu. Kenapa? Baghyan bainahum. Karena keangkuhan. Dia enggak mau akui kebenaran karena sombong. Padahal sudah tahu. Kalau Anda berbeda pendapat tetapi belum tahu, mungkin masih bisa ditoleransi. Iya. Ini berbeda pendapat, ini terjadi di kalangan kita, di kalangan semua manusia bisa terjadi itu. Nabi sudah sampaikan, ini sudah sampaikan, tidak usah berselisih, beda pendapat boleh, silahkan anut pendapat Anda, saya anut pendapat saya, kita tidak usah berkelahi. Iya kan? Nah, ini disebabkan karena keangkuhan mereka, baghyan bainahum. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Seandainya, tapi ini sekedar perandaian, seandainya tidak ada ketetapan Allah yang telah ditetapkannya sejak semula, maka mereka semua akan diberi putusan, ini benar, ini salah. Tetapi ada keputusan Allah bahwa menentukan yang benar dan yang salah itu bukan di dunia. Menentukannya nanti di hari kemudian. Ya kan? Kalimat Allah yang telah ditetapkannya itu seperti itu. Laqudiya bainahum. Wa inna di sini ada menarik nih. Innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim la fi syakkin minhu murib. Orang-orang yang diwariskan kepadanya kitab suci sesudah para nabi itu berada dalam keraguan menyangkut kitab suci dan meragukan, menjadikan orang lain ragu. Mari kita lihat. Kitab suci dibawa oleh para nabi. Setelah nabi meninggal, kitab suci ini diwarisi oleh ulama-ulama. Iya kan? Mm-hmm. Nah, sebahagian dari ulama-ulama itu yang sudah tahu ini tadi, meragukan isi kitab suci dan menjadikan orang lain ragu. Akan itu. Nah, itu sebabnya di dalam Al-Qur'an, itu sebabnya ada yang dinamai ulama usu, ulama yang buruk. Ada ayat Al-Qur'an menceritakan bahwa kisahkanlah kepada mereka, sampaikanlah uraian menyangkut seorang alladzi atainahu ayatina. Kami berikan ayat-ayat kami. Kemudian insaraha minha, dia kuliti dirinya dari ayat-ayat itu. Apa maknanya dia kuliti? Dia buang, dia menyisihkan ayat-ayat itu dari dirinya. Jadi dia berjalan tanpa bimbingan ayat. Di tempat lain Allah berfirman, kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang sebelumnya, mereka itu terdiri dari tiga kelompok. Ada yang mewarisi kitab suci, selalu tampil paling depan untuk mengajarkan dan memberi teladan yang baik. Hebat ini. Minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Ada lagi zalimun linafsi, menganiaya dirinya. Karena dia tidak mengikuti kitab suci, tidak mengikuti tuntunannya. Dia sudah tahu nih. Dia sudah warisi. Dia memberi contoh yang buruk. Dia menjadi penyebab pertikaian orang. Mengadu domba gitu. Ya, itu ada yang mewarisi kitab suci seperti itu. Saya, lidah saya tidak mau berkata ada ulama begitu. Ya, tapi kalau kita baca ayat ini, bahwa ada tiga kelompok yang mewarisi kitab suci. Oke, Pak, kita berhenti dulu sampai di situ karena pembahasannya cukup menarik. Seperti apa kelanjutannya, pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali. Yang dilarang mengikuti hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu selalu mendorong Anda melakukan kesalahan. Kembali lagi kita lanjutkan tafsir Al-Misbah. Mungkin Pak Quraish bisa kembali menjelaskan tadi. Jadi, kita tadi sudah katakan bahwa menurut Al-Quran ada tiga macam pewaris kitab suci. Ada yang ini, ada yang memang tampil dengan yang baik. Ada yang pertengahan, sekali baik, sekali tidak. Ada yang menganiaya dirinya. Karena mestinya dia sudah tahu, dia beri tuntunan yang benar. Mestinya dia tidak berselisih dengan yang lain. Nah, apa sebabnya itu? Di sini disinggung tadi, karena angkuh. Merasa diri sendiri yang benar, yang lain salah. Itu ayat yang tadi saya sebutkan. Sampaikanlah kepada mereka seorang yang telah kami beri ayat-ayat kami, kemudian dia menguliti dirinya, dia melepaskan diri dan ayat-ayatnya. Itu pada akhirnya kata ayat itu fa'atba'ahu syaitan, setan yang ikut dia. Bukan dia yang ikut setan. Berat ya? Berat. Tapi kita tahu dari mana, Pak Quraish, bahwa pewaris Al-Qur'an, ya entah itu disebut ulama atau apapun itu ya, yang menyampaikan dengan salah. Tahu nggak, kita bisa merasakan nggak atau bagaimana? Anda bisa merasakan, kita bisa merasakan dilihat dari indikator-indikator yang ada. Boleh jadi dia pelin-pelan. Boleh jadi dia mengikuti kelompok yang lebih besar, yang lebih kuat, ya kan? Dengan mempersalahkan atau mencari dalih. Boleh jadi dia menyampaikan hal-hal yang berbeda dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Bagaimana agama menghendaki toleransi, bagaimana agama menghendaki persatuan dan kesatuan, bagaimana itu. Jadi sebenarnya kita kalau mendengarkan ada tolak ukur yang bisa Kita bisa jadikan itu indikator-indikator. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena itu, wahai Nabi Muhammad, menghadapi sekian banyak persoalan, dia menolak, dia ini segala, falidhalika fadl, ajak mereka. Berdakwalah dengan baik. Mengajak, bukan memaksa. Beda kan? Beda. Mari, nah, mengajak itu harus baik-baik. Jangan ancam orang. Fadl. Ajak mereka. Yang berarti pertama. Bisa tidak mau ya Pak Kureksi? Jangan, tidak ada. Jangan paksa orang. Tidak ada saya paksaan. Ya sudah kalau tidak mau. Sudah kalau tidak mau. Yang penting saya sampaikan. Ya. Ajak dan ajak. Bukan perintah. Bukan ancam. Bagus ya? Ya. Ini tuntunan kitab suci kita. Wastaqim. Konsisten. Jangan pelin-pelan. Salah satu ayat yang paling berat bagi Nabi adalah perintah istiqam. Konsisten dalam apa yang kamu yakini. Konsisten dalam apa. Itu ada seorang sahabat Nabi bertanya begini. Wahai Nabi, beritahu saya satu ajaran singkat. Tapi saya tidak perlu tanya lagi yang lain setelah kamu beritahu saya. Dia mau ajarannya singkat, tapi mencakup. Apa kata Nabi? Qul amantu billah thumma istaqim. Ucapkan, lakukan, wujudkan dalam kenyataan. Tanamkan dalam jiwamu bahwa ada wujud Allah. Saya percaya Allah. Lalu konsisten dalam kepercayaan itu. Kalau Anda percaya Allah, Dia Maha Esa. Kalau Anda percaya Dia Maha Esa, Anda tidak mungkin akan percaya ini. Anda percaya Allah, Dia Maha Adil. Kalau begitu akan adil. Singkat. Kata Nabi, yang menjadikan saya beruban adalah perintah untuk istiqamah sesuai dengan perintah Allah. Karena Allah berkata, jangan ikuti hawa nafsu. Allah berkata, hendaklah bersikap moderat. Dan untuk moderat itu tidak mudah. Saya bisa terbawa emosi. Ya kan? Untuk moderat itu saya harus tahu. Jadi dia bilang, ini ayat yang menjadikan saya beruban. Fastaqim kama umir. Sebagaimana diperintahkan kepada kamu. Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, kita mau garis bawahi. Yang dilarang mengikuti hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu selalu mendorong Anda melakukan kesalahan. Selalu. Inna nafsala ammaratum bisu. Nafsu itu secara umum selalu memerintahkan untuk melakukan yang buruk. Tapi kan boleh punya nafsu, Pak. Boleh punya nafsu. Ya, nafsu ada tiga. Ada yang dinamai nafsun ammarah bisu. Ini yang tiga. Nafsu yang kedua, nafsun lawamah. Yang apabila dia melakukan keburukan, dia sadar. Sehingga mengecam dirinya. Ada nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Apapun yang terjadi dia tetap tenang. Kesulitan dia tenang. Kesenangan dia. Selalu dia bersikap moderat. Gembira tidak meluap-luap kegembiraannya. Sedih tidak larut di dalam kesedihan. Nafsu jangan dibunuh. Dikendalikan. Nafsu makan, boleh enggak? Boleh. Kendalikan. Iya. Ya kan? Betul. Iya kan? Betul. Amarah. Boleh. Nafsu boleh. Kendalikan. Iya. Itu nafsu. Oke, baik. Kita kasih kesempatan dulu untuk pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Kurai sebentar ya, Talita ya. Seperti apa kira-kira pertanyaannya, kita saksikan sama-sama. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyo Wahyudi. Pak Kurai, saya ingin bertanya. Apakah ada Rasul Allah yang pernah sesekali berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini pertanyaannya Pak Quraish. Apakah ada Rasul Allah yang pernah melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah? Jawabannya kita tahan dulu. Kira-kira seperti apa? Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah hanya di Metro TV. Nabi Muhammad SAW pun pernah ditegur Allah karena dinilai itu tidak sesuai dengan kedudukan beliau sebagai teladan. Pada segmen sebelumnya tadi ada yang bertanya lewat sebuah tayangan kepada Pak Quraish. Inti pertanyaannya adalah apakah ada Rasul yang pernah melakukan kesalahan gitu ya, atau tidak melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak Quraish melihatnya? Baik. Yang pertama, kalau kita baca dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yunus yang berdakwah, kita pernah bahas di sini, berdakwah kemudian rupanya dia tidak tegar menghadapi kaumnya, dia lari. Sehingga ditelan oleh ikan. Jelas itu satu dalam dua tanda petik kesalahan yang diluruskan karena meninggalkan ya kan. Namun sebelum lanjut, saya ingin berkata begini. Bisa jadi ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh anak kecil ditoleransi untuknya, tapi tidak ditoleransi kalau itu dilakukan oleh orang dewasa. Iya kan? Betul. Anak kecil kencing di di lantai. Kita toleransi memang masih anak-anak. Ngompol gitu ya. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin berat tuntutan terhadapnya. Begitulah dengan para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditegur Allah karena dinilai itu tidak sesuai dengan kedudukan beliau sebagai teladan. Walaupun itu sudah sangat bagus kalau orang biasa yang melakukannya. Ada orang-orang yang datang minta izin, saya tidak mau ikut peperangan, saya tidak mau ikut. Dia sebenarnya orang munafik. Nabi juga tahu bahwa tidak ada gunanya dia ikut. Maka begitu dia datang minta izin, kata okay deh, tidak usah ikut. Ditegur oleh Allah. Lima azintalahum, kenapa kamu izinkan sebelum kamu buktikan terhadap diri mereka bahwa mereka pembohong? Oh. Iya kan? Sebenarnya memang perlu diizinkan. Kalau tidak diizinkan mengacau. Tetapi mestinya kamu buktikan dulu bahwa saya tahu kamu bohong. Iya, secara umum tidak apa-apa sebenarnya itu. Sebenarnya tidak apa-apa. Itu ada sekian banyak hal. Jadi ada yang tidak berkenan dalam dua tanda petik di sisi Allah, tetapi itu sebenarnya bukan kesalahan dalam ukuran kita. Iya. Karena itu ada rumus, apa yang dianggap baik untuk orang-orang yang saleh boleh jadi masih dianggap buruk oleh orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya kan? Berbeda kelasnya. Berbeda kelas. Kita lanjutkan. Fastahim kama umirtu wala tattabi ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Kita mau berkata begini, yang dilarang mengikuti hawa nafsunya, ya kan? Boleh enggak kalau bukan hawa nafsu? Boleh. Mestinya boleh. Iya, yang dilarang. Dia orang-orang itu, orang-orang non muslim punya tanggapan atau anggapan atau analisa ilmiah yang benar. Boleh enggak Anda ikuti? Boleh. Nah, yang dilarang digarisbawahi hawa nafsunya jangan ikuti. Tapi kalau kebenaran, Islam itu sangat terbuka. Dimanapun kebenaran Anda temukan, silahkan ambil. Walaupun bukan seiman. Bukan dari non muslim, ya kan? Wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum. Nyatakanlah bahwa saya percaya terhadap apa yang Allah turunkan dari kitab suci, dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di tengah kamu, bukan berlaku adil di antara kamu. Kalau di antara kamu ada dua, oh ya. Kalau di tengah kamu semua, saya harus berlaku adil di tengah kamu semuanya. Saya tidak membeda-bedakan antara kamu dalam meletakkan keadilan. Muslim, non-Muslim, saya tidak bedakan dalam menetapkan keadilan. Yang salah ya salah. Saya tidak menganggap ini lawan dari ini. Nah, itu sebabnya pernah di zaman Nabi ada seorang Muslim munafik menuduh seorang Yahudi mencuri, padahal dia tidak mencuri. Yang mencuri si munafik. Waduh. Nah, Nabi karena bersangka baik pada seorang Muslim, tidak mungkin dia bohong. Yeah. Nabi karena boleh jadi ada sangka buruknya ini orang Yahudi tidak ini, cenderung untuk membenarkan si Muslim. Turun ayat wala takun lil kha'inina khasima, jangan menjadi pembela orang yang khianat walaupun dia Muslim. Kenapa? Karena aku diperintahkan berlaku adil di tengah kamu. Siapapun, siapapun, apapun agama dan apapun kepercayaannya, agamanya, adil harus ditegakkan. Walau dia pemimpin besar, tidak adil. Itu. Dulu zaman Sayyidina Umar, ada seorang anak gubernur Mesir tampar rakyat jelata. Ayah dari rakyat jelata ini atau rakyat jelata ini pergi mengadu pada Sayyidina Umar. Ini anak gubernur Mesir tampar saya. Sayyidina Umar panggil, tampar juga dia. Adil. Walaupun pembesar, walaupun ini, itulah letaknya keadilan, itulah ajaran ini. Saya diperintahkan untuk berlaku adil di antara kamu. Baru dia katakan, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan Tuhan kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kami mempunyai kegiatan-kegiatan sesuai dengan tuntunan agama kami. Kamu pun mempunyai kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang kamu anggap benar. Ya toh? Iya. Oke. Oke, Pak Kures, saya kasih kesempatan Talita dulu untuk bertanya. Silakan, silakan. Ini mengenai keberagaman ya. Saya pernah dengar nih Pak Kures, jadi ada sebuah ceramah gitu mengenai keberagaman juga. Waktu itu kalau nggak salah mau ada Hari Raya Natal. Jadi kebetulan sekali itu ceramahnya dekat waktunya. Terus ada yang bertanya, kalau misalnya kita sebagai Muslim, boleh nggak kita nih memberikan selamat, gitu. Terus yang berceramah tuh tegas gitu, dia bilang bahwa, oh tidak boleh gitu, bersentuhan aja najis katanya. Terus saya kebetulan saya besar di keluarga yang memiliki keberagaman, gitu. Jadi karena ibu saya mualaf, jadi keluarga ibu saya masih merayakan hal itu, meskipun saya dan keluarga saya semua Muslim. Gitu, jadi saya mendengarnya gimana gitu, antara gimana ya gitu, saya bingung gitu ya. Okay. Gitu, cuman yang sebenar-benarnya kalau hal itu terjadi itu gimana? Tahan dulu. Pak Kores jawabannya. Nanya serius banget loh ini Talita. Nah, karena ngalamin pakai, sendiri. Ya, pakai yang sebenar-benarnya. Nah, ya. Sebenar-benarnya itu bukan gimana? Bukan cuma hal itu bagaimana. Nah, yang sebenar-benarnya bagaimana, kita tunggu jawaban dari Pak Kurai siap sebentar lagi. Jangan bertengkar menyangkut akidah. Karena tidak mungkin ketemu. Ya. Serahkan pada Tuhan. Dia yang menentukan. Baik, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Sebelum segmen ini, Talita bertanya kepada Pak Kurais mengenai bagaimana kita boleh atau tidak mengucapkan selamat pada perayaan Hari Raya Agama lain. Iya. Silakan jawabannya Pak Kurais. Saya tidak lihat problema itu kecuali di Indonesia. Oh. Di Mesir saya tahu saling, bahkan saling berkunjung. Belasan tahun yang lalu saya sudah pernah menulis bahwa itu boleh. Mengucapkan selamat? Ya, boleh. Belasan tahun yang lalu. Di buku saya Membumikan Al-Quran sudah ada itu. Tapi banyak orang yang salah paham dan menuduh yang tidak-tidak. Tapi bersyukur tahun yang lalu MUI sudah menyatakan bahwa itu boleh. Tidak ada masalah. Nah, walaupun sebelumnya ada yang berkata Buya Hamka melarang. Sebenarnya tidak ada larangan itu. Mengucapkan selamat Natal, selamat hati kita. Nabi Isa itu kita hormati juga. Nabi Isa sendiri dalam Al-Quran menyatakan selamat atas kelahiranku. Salamun alayya yaum maulidtu. Jadi kita hormati. Ada orang lain yang percaya seperti itu, silahkan percaya seperti itu. Ya. Tapi kita tetap menghormati Nabi Isa. Kita menyambut kehadirannya karena beliau membawa rahmat dari Allah, utusan Allah. Hmm. Jadi silahkan ucapkan selamat Natal, tapi jangan percaya dengan kepercayaan yang bertentangan dengan keyakinan kita. Saya kira itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan, Pak Kuris. Kita jelas ya, Talita ya? Jelas. Kita kembali, ajaklah kepada kebenaran, konsistenlah sebagaimana diperintahkan, jangan ikuti hawa nafsu mereka, ucapkanlah bahwa saya percaya kepada kitab suci ini, kandungannya saya percaya, apa karena saya percaya kandungannya, maka yang bertentangan dengannya, yang bertentangan, bukan yang berbeda, yang bertentangan dengannya, saya tolak. Kalau berbeda, boleh jadi berbeda, tapi dua-duanya benar. Iya kan? Ya. Berbeda-berbeda dengan bertentangan. Yang bertentangan kita tolak, yang berbeda kita lihat dulu. Nah, dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kamu. Baru dia katakan, Tuhan kami dan Tuhan kamu sama. Kita di Indonesia ini semuanya ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan. Sama-sama percaya bahwa ada pencipta dan pengatur alam raya. Lana a'maluna, kan melakukan kegiatan sesuai dengan keyakinan dan apa yang kami anggap benar, kalian juga begitu. Baru dia katakan, la hujjata bainana, kita tidak usah pertengkarkan perbedaan kita. Jangan bertengkar menyangkut akidah, karena tidak mungkin ketemu. Serahkan pada Tuhan, dia yang menentukan. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Allah yang akan menghimpun antara kita. Bukan menghimpun kita. Menghimpun antara kita. Ada dua kelompok nih. Ya kan? Jadi antara. Dia menghimpun ini di sini, ini di sini, Allah di tengah. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Dan semua kesudahan hanya kembali kepada Allah. Termasuk kesudahan menyangkut putusannya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Orang-orang yang membantah menyangkut Allah setelah ajaran ini diterima oleh orang-orang yang berakal, semua alasan mereka untuk menolaknya runtuh. Nah, sekarang begini, ini ditujukan kepada, lebih banyak ditujukan kepada orang Islam. Hei orang Islam, kamu tidak usah berbantah-bantah. Tuhan yang akan putuskan nanti. Ketahuilah bahwa alasan orang-orang yang menolak ajakanmu itu sebenarnya tidak benar. Tapi itu urusan Tuhan. Tapi itu nanti putusannya Allah yang tahu. Bukan kita yang memaksa. Bukan kita, tidak usah kamu putuskan. Takui saja. Itu. Seperti dua orang bertengkar anak. Saya bisik salah satunya. Udah, gak usah lanjut. Nanti saya kasih kamu ini. Kamu sebenarnya benar. Supaya apa? Supaya meredakan emosi untuk menunjukkan kebenaran. Ya kan? Allah menyatakan begitu. Hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mendebat, menyangkut ajaran Allah. Setelah ajaran ini diterima oleh orang-orang yang berakal. Sebenarnya alasan-alasan penolakan mereka itu runtuh, tidak dapat dipertahankan. Nanti siapa yang membantah, menolak kebenaran-kebenaran dari Allah, mereka itu akan mendapatkan murka dan akan mendapatkan siksa yang pedih. surga ya. Baik. Tidak usah, nanti juga dibalas Tuhan. Selesai persoalan. Kalau Anda mau bantah-bantahan dan sebagainya, tidak ada. Saya kira kalau sikap semacam ini ditujukan kepada orang-orang non-Muslim, maka ini lebih wajar dihayati oleh semua umat Islam. Kita bertengkar, Anda mau kunut, saya tidak mau. Anda mau tahlil, saya tidak mau. Udahlah. Ya sudah. Tidak usah bertengkar. Nanti Tuhan yang putuskan. Siapa tahu perbedaan yang ada ini, karena tidak bertentangan, siapa tahu dua-duanya benar. Oh iya, maka kita bisa masuk pada kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama bahwa agama itu jalan menuju sumber air, jalan untuk kehidupan. Semua tuntunan yang bisa mencelakakan bukanlah ajaran agama. Itu satu. Yang kedua, agama-agama yang dibawa oleh para rasul itu sebenarnya semuanya bersumber dari Allah, sehingga prinsip-prinsip ajarannya sama. Yang ketiga, bahwa ada orang-orang yang diberi kitab suci, mewarisi kitab suci, tapi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Antara yang disebabkan karena kebencian, melampaui batas, ingin menang sendiri, atau karena kebodohan. Yang keempat yang ingin kita bicarakan, tidak usah bertengkar menyangkut kepercayaan yang berbeda dengan Anda. Silahkan amalkan apa yang Anda anggap baik, mereka persilahkan mengamalkannya, karena yang akan memutuskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Indah sekali, damai sekali Pak Quraish. Terima kasih untuk tausiahnya. Talita juga terima kasih ya, sudah hadir di Tafsir Al-Misbah ya. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang terus menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Semakin dekat kita kepada Idul Fitri, tapi mudah-mudahan ibadah kita juga semakin kuat. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowledge to elevate.